بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أحبتي الكرام إخواني في الدين عزني الله إياكم kaum muslimin para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sungguh betapa besar nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah berikan keselamatan dan kesehatan kepada kita, dan Allah berikan kekuatan serta kesempatan kita untuk kembali kita bisa ibadah kepada Allah. Karenanya syukurlah selalu atas nikmat Allah, agar Allah Ta'ala tambahkan nikmatnya kepada kita, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Zahir kita rasakan kesehatan yang kita rasa dan kenikmatan lainnya. Adapun nikmat batin keimanan yang Allah berikan kepada kita, jagalah dan peliharalah agar kita selalu tergolong orang-orang yang beriman. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi malam telah kita sampaikan, pentingnya kita untuk membenahi rumah-rumah kita. Bukan rumah secara fisik rumahnya, namun orang-orang yang ada di dalam rumah, agar kita bisa dapatkan rumah kita ibarat surga buat kita di dunia, karena Allah limpahkan rahmat dan barokah di dalamnya. Maka bangunlah rumah kita, rumah tangga kita, di atas iman dan takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh." Andaikan penduduk satu negeri atau satu rumah itu mereka beriman dan bertakwa di dalamnya, orang-orangnya beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan bukakan pintu barokah dari langit, pintu barokah bumi. Allah limpahkan baginya. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk anugerah besar dari Allah bagi kita, Allah berikan kita rumah tempat tinggal kita di dunia. Syukuri dan nikmati, jaga dan pelihara, baik rumahnya itu sendiri juga orang-orang yang di dalam rumahnya. Seperti yang Allah telah ingatkan, Allahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah Ta'ala jadikan bagi kalian rumah-rumah kalian tempat yang nyaman dan aman, tempat yang menenteramkan dan menyenangkan. Tentunya ketika di dalamnya masing-masing individu benar-benar iman dan bertakwa kepada Allah. Allah berikan pada kita istri yang salihah, itu pangkal kebaikan buat kita semuanya. karena kebaikan wanita salihah dalam rumah akan berdampak baik kepada suaminya dan baik kepada anak-anaknya, sehingga menjadi baik semuanya. Dan kalau masing-masing rumah bisa membenahi menjadi baik, maka akan kumpullah kebaikan padanya dan akan jadilah masyarakat baik karenanya, sehingga akan dirasakan baik itu oleh semuanya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, setelah kita tahu betapa agungnya nikmat Allah ini, betapa pentingnya kita guna membenahi rumah-rumah kita masing-masing keadaannya, maka langkah yang kita ambil di antaranya adalah pentingnya kita menjaga agar rumah kita ini tetap terjaga dari gangguan-gangguan musuh-musuh kita, yaitu dari gangguan syaitan. Maka ikuti langkah-langkah syar'i, bimbingan syariat Allah, bimbingan Nabi SAW, bagaimana kita menjaga anak-anak kita dalam rumah, bagaimana kita menjaga rumah kita dari gangguan syaitan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW, bila seorang hamba dia masuk rumah membaca doa bismillah, menyebut nama Allah, lalu dia mengambil makanan juga menyebut nama Allah, syaitan akan teriak, la mabita lakum wala asa'a lakum fiha, tidak ada buat kalian di rumah ini tempat bermalam, tidak ada pula hidangan buat kalian, sehingga syaitan menjauh, tidak bisa tinggal bersama kita dalam rumah kita. Begitu hadirin yang dimuliakan Allah, beliau juga ingatkan kepada kita satu hadis. Beliau menyebutkan, idza atar rajulum ra'atahu, kalau seorang suami saat ia mendatangi istrinya lalu ia membaca doa bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana, ya Allah jauhkan kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau anugerahkan kepada kami. Beliau sampaikan kalau doa ini dibaca niscaya kalau Allah anugerahkan baginya anak, tidak akan syaitan mengganggu anaknya, tidak akan syaitan menyesatkan anak keturunannya. Lihatlah hadirin yang dimuliakan Allah, begitu besar penjagaan Allah, pemeliharaan Allah terhadap hamba. Ketika hamba berlindung pada Allah, menyandarkan diri mohon penjagaan dan perlindungan kepada Allah. Satu contoh, ibunda Maryam, istri Nabi Imran, ketika hamil mengandung Maryam, dia bernazar kepada Allah dan berdoa, inni u'idzuka, aku berlindung padamu ya Allah, apa yang aku kandung ini minasyaitan, dari syaitan, sehingga Allah jaga lahir Maryam dalam keadaan terjaga sampai dewasa, sampai meninggal pun tetap salihah dan terjaga dalam kesalihannya. Makanya beliau Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, sebelum anak kita terlahir, lindungi, jaga, agar Allah berikan kepada kita benar-benar steril dari syaitan. Begitu ketika anak telah lahir, Rasulullah SAW contohkan untuk kita memintakan perlindungan kepada Allah buat anak kita. Lahir anak kita dan kita menyaksikan atau melihatnya, peganglah dia, bacakan doa baginya, seperti Nabiullah Ibrahim AS membacakan doa untuk putranya. Begitu beliau bacakan doa untuk cucu-cucunya Hasan dan Husain, lihatlah doa yang beliau ajarkan. Beliau mengajarkan doa untuk kita baca, u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin walammah wa min kulli ainin wahammah. Beliau doa, ajarkan doa ini untuk kita melindungi anak kita yang baru lahir dengan doa. Karena sungguh kita tidak bisa menjaga selalu, melindunginya selalu. Terlebih syaitan tidak nampak di mata kita. Maka mintalah kepada Allah agar Allah menjaganya. Dan bila Allah telah menjaga, siapa akan bikin dia? Siapa akan ganggu dia? Tidak mungkin ada. Hadirin yang dimuliakan Allah, doa itu artinya, aku mintakan perlindungan bagimu dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala syaitan dan gangguannya, kejahatannya, dan dari mata-mata jahat dan sihirnya, serta binatang-binatang buas. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, putra-putri kita terjaga dengan perlindungan Allah sebab doa yang kita baca baginya. Ini mesti dihafal. Ya, jangan sampai kita punya anak lalu enggak dihafalnya. Dan sungguh dampak buruk ketika orang itu lalai, tidak baca doa saat mendatangi istrinya, dia tidak baca doa saat lahir anaknya, tidak dibacain doa, sehingga syaitan bermain di situ, ikut campur di situ. Maka anak ini bisa saja jadi anak yang tidak baik. Fisiknya terganggu, ada kekurangan cacat fisik bisa saja terjadi. Mentalnya terganggu sehingga cacat mental. Atau mungkin dia terganggu agamanya sehingga sesat. Wal'iyadzubillah. Kita tidak ingin terjadi pada anak kita. Karena anak-anak kita generasi penerus. Kalau sampai gagal kita menjaganya, hadirin, masa kita untuk tanam padi, tanam rambutan, tanam durian, tanam pohon-pohonan yang lainnya, kita juga pilih bibit yang bagus, yang jelas indukannya, untuk menurunkan agar tanaman yang kita tanam memuaskan hasilnya. Masa anak-anak kita dibiarkan saja begitu saja, tidak dijaga, tidak dilindungi? Tidak mungkinlah. Mesti kita harus berusaha lebih dari sekedar menjaga tanaman, memilih tanaman. Hadirin, tanaman mati bisa diganti. Kalau anak kita mati, siapa gantinya? Tinggal apakah bisa membawa kita ke surga atau tidak. Karena anak ini generasi penerus, maka jaga dan lindungi. Ketika anak-anak kita sudah lahir, baru lahir, ucapkan doa tadi. Sudah hafal doanya? Insya Allah hafal ya. Tayyib barakallahu fikum. Dan ikhwa barakallahu fikum, langkah yang lain untuk kita jaga keluarga kita, anak-anak kita terutama. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana junahul lail aw idza amsaytum faquffu sibyanakum, bila mana kalian dapati gelap sudah datang menjelang, malam sudah hampir tiba, atau bila engkau berada di sore hari menjelang malam, matahari terbenam, faquffu sibyanakum, tahan anak-anak kalian, jangan keliaran di luar. Ya, tahan, jaga mereka, lindungi mereka, jangan di luar. Karena apa? Fa inna syaitan yantashiru hina idzin, sungguh syaitan waktu itu berkeliaran menyebar. Fa idza dhahaba sa'atun minal lail fa khalluhum, kalau sudah masuk waktu malam, sudah berlalu waktu-waktu ini sampai hilangnya awan merah menjelang isya, kalau sudah ini berlalu, lepas anak-anak kalian. Bukan dilepas suruh bermain di luar. Sudah. Ya, kalian boleh istirahat. Dan jangan lupa, wa ghalliqu al-abwab wa dhkuru smallah, tutup pintu jendela kalian. Jangan dibuka waktu itu. Karena syaitan bisa masuk dari pintu, dari jendela yang terbuka. Tutup pintu. Tutup jendela, wadhkur ismallah, baca bismillah. Bacalah bismillah. Fa inna syaitan la yaftahu baban muhlaqa. Sungguh syaitan tidak bisa membuka pintu yang tertutup dengan membaca bismillah. Lihat hadirin, tidak perlu pasang raja, tidak perlu kasih daun salak batangnya supaya setan lari dari rumah, atau digantungin kantong raja dan isinya macam-macam. Tidak perlu, cukup baca apa tadi? Tutup baca bismillah rumah kita, jendela dan pintu. Kalau maghrib tutup, setan tidak bisa buka. Dan juga wa'abkum korbakum wadhkur ismallah wahammiru aniyatakum wadhkur ismallah. Kalian tutup bejana-bejana kalian, tempat-tempat makan kalian. Umpamanya ada sayur di wajan, di praskom, nasi ya di ceting atau di tempat apa yang begitu, tutuplah. Begitupun tempat-tempat air kalian tutup. Walaupun hanya, kata beliau, walaupun walau anturadu aisyan, walaupun hanya taruh sesuatu di atasnya. Macam umpamanya ini perteng, isinya nasi. Kita enggak mungkin tutup karena ini agak besar. Taruhlah sesuatu, entah sendok ataupun centong di atasnya, baca bismillah, bismillah. Walaupun enggak nutup semuanya, tapi ada sesuatu yang ditaruh. Bacalah bismillah. Syaitan enggak bakalan ikut campur di situ. Air di bak kita, air yang di jeding atau air yang di ember, tutup. Walaupun hanya naruh sesuatu di atasnya, bismillah baca, syaitan tidak masuk. Inilah hadirin yang terkadang kita luput. Ya, wabah pun berjalan, syaitan pun bertebaran di waktu-waktu tertentu seperti ini di antaranya. Ketika menjalarnya wabah, lah kita sudah tutup wadah-wadah kita, aman insyaallah. Mungkin corona ini juga begitu, wabah berjalan menjalar terus. Karena kelalaian kita kurang menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW seperti ini. Pintu mengok terbuka lebar, tidak peduli siang malam. Alasannya, saya enggak ingin pintunya terbuka, biar semuanya bisa masuk. Ya otomatis manusia ya masuk, setan juga masuk. Enggak mengindahkan, tutup dulu ketika istilahnya waktu rep. Kalau orang Jawa bilang waktu sandikolo. Kenapa dikatakan waktu sandikolo? Enggak tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini waktu-waktu yang sebenarnya Rasulullah SAW itu membimbing kita, ini waktu setan bertebaran. Hanya orang kita dulu, orang tua bilang sandikolo karena di situ waktu yang berbahaya. Jangan sampai anak kita dimakan betorokolo. Tahu betorokolo? Enggak tahu lagi. Enggak ada itu. Ya sebenarnya seton itu yang beliau ingatkan, jangan lepas anakmu. Kalau memang diajak ke masjid, di masjid saja. Kalau di rumah, di rumah, tutup pintu. Kalau sudah malam, terserah. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping kita diperintahkan tutup bejana, tutup tempat makan kalian, tempat air kalian dengan baca bismillah. Wa atfi'u masabihakum. Kalau tidur malam hari, matikan pelita-pelita kalian. Kalau dulu kan kita pakai ublek, lampu minyak. Kalau tidur jangan dibiarkan menyala. Sebab khawatir ketendang tumpah jadi kebakaran, atau ketabrak tikus tumpah kebakaran. Matikan. Kalau sekarang ya kita juga, kalau itu api matikan, tapi kalau lampu yang sudah kita setel aman, beda tentunya. Namun ikhwah barakallahu fikum, yang dimaksudnya di sini adalah yaitu pelita-pelita kalian matikan. Kemudian ikhwah barakallahu fikum, beliau katakan dalam hadis yang lain, la tursilu sibyanakum idza ghabatish syams. Jangan engkau biarkan anak-anak kalian berjalan di luar rumah, berkeliaran ketika terbenam matahari. Hatta tanhabu, fahmatul isya, sehingga hilang ya awan merah itu dan masuk isya. Ya hatta tadhabu fahmatul isya. Fa inna syaitan tanba'isu idza ghabatis syams hatta tadhabu qahmatul isya. Karena syaitan itu dia bertebaran, berjalan ketika terbenam matahari sampai hilang awan merah itu. Nah, ya fila barakallahu fikum, sunnah yang seperti ini jalani. Lakukanlah. Bimbing dan ajar anak-anak kita sehingga ketika mereka masih belum baligh atau masih belum mumayyiz, biarkan di rumah bersama ibunya, sholat di rumah sama ibunya, suami juga ke masjid ya. Kalau memang sudah anaknya bisa dibawa ke masjid mumayyiz, ajak anak kita ke masjid. Kemudian yafilah barakallahu fikum, di samping upaya kita menjaga ya rumah kita dari gangguan setan seperti ini dengan upaya-upaya sesuai bimbingan Rasulullah SAW, juga jangan lupa jadikanlah di rumah kita untuk kita bisa berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran di rumah, dan kita sholat sunnah juga upayakan, biasakan di rumah untuk kita sholat sunnah. Sebab apa? Iwafillah barakallahu fikum. Ya, ketika rumah itu dipakai untuk zikir, baca Al-Quran, itu beda. Beliau Rasulullah SAW menghabarkan rumah yang dia ada dipakai berzikir dengan tidak berzikir beda. Disebutkan dalam sabda beliau, masalul baitil ladzi yadhkurullahu fihi wa baitul ladzi la yadhkurullahu fihi, masalul hayyi wal mayyit. Permisalan rumah yang di situ digunakan berzikir kepada Allah dan rumah yang tidak digunakan zikir kepada Allah, yakni rumah yang dipakai untuk ibadah dengan rumah yang tidak dipakai untuk ibadah, itu permisalannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rumah yang dipakai zikir di dalamnya kepada Allah, dipakai sholat sunnah di dalamnya, akan bercahaya. Sedangkan yang tidak, gelap. Makanya beliau Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu bak kuburan. Apa yang ada pada kuburan? Gelap. Sepi, maksudnya tidak ada zikir. Sepi bukan tidak ramai. Oh, rumahku ramai, banyak orang terus. Bukan itu. Ramai untuk zikir, ramai untuk ibadah maksudnya. Jangan jadikan rumah kalian itu kayak kuburan. Dan beliau kabarkan, inna syaitan, sungguh syaitan itu, yanfir minal baitil ladhi taqra'u fi suratul Baqarah. Syaitan itu lari, menjauh dari rumah yang di situ dibaca surat Al-Baqarah. Ya, rumah yang di situ dibaca surat Al-Baqarah, maka lari syaitan dari rumah tersebut. Ya, dia tidak betah di situ, dia menjauh. Walaupun tidak satu surat full, paling tidak kita baca ayat kursi, baca ayat akhir dari surat Al-Baqarah. Biasakan zikir pagi petang anak-anak kita untuk menjaga dan melindungi mereka, dan sekaligus untuk mengingatkan kita. Biasakan. Karena kata Rasulullah SAW, ketika seorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Sudah hafal anak-anak? Sudah hafal belum? Hah? Doa zikir pagi petang sudah hafal? Coba baca semuanya. Anak-anak santri, bismillahirrahmanirrahim. Hah? Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Belum hafal? Ai. Ini harus dihafal. Zikir pagi petang Doa ini terutama diantaranya Bismillahilladzi la yadhurru, dengan menyebut nama Allah tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan, ya, tidak akan ada sesuatu membahayakan. Ma'asmi, dengan nama Allah tersebut. Syai'un fil ardi wala fis sama, sesuatu pun yang di bumi maupun yang di langit tidak akan mencelakakan dan membahayakan kita. Sehingga kata beliau Rasulullah SAW, kalau kita baca ini 3 kali pagi, petang, akan Allah jaga terus sepanjang waktu. Pagi baca sampai sore Allah jaga, sore baca sampai pagi Allah jaga. Apa modalnya? Hadirin gak perlu pakai satpam, perlu gaji satpam. Ini cukup kita baca doa Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi se'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Ini pentingnya ngaji hadirin, belajar ilmu. Banyak yang kita lupa, lalai, jadi ingat kembali, toh lindungi rumah kita, lindungi diri kita, lindungi anak-anak kita, istri kita. Karena yang namanya wabah datang kita juga gak nyangka. Syaitan datang mengganggu juga kita gak tahu dan gak ngerasa. Hanya Allah yang bisa menjaga. Bukan dokter, bukan polisi, bukan tentara. Tapi kita minta jaga Allah subhanahu wa ta'ala langsung. Sehingga mara bahaya tidak akan mengena kita dan keluarga. Kalaupun mengena kita sesuatu, itu akan ringan. Karena doa. Kita keluar rumah baca Bismillah tawakkaltu 'alallah. Dengan doa ini Allah katakan untuk kita jaminan, ya, wukitu, huditu, aku jaga dia, aku bimbing dia, aku lindungi dia. Sehingga dia berjalan dijaga, dilindungi Allah, dibimbing Allah. Kita akan dibimbing pada kebaikan. Rasulullah SAW sampaikan ketika seorang keluar rumah itu ada 2 bendera yang akan mengiringinya. Kalau tujuan baik untuk kebaikan, malaikat menyertainya. Kalau tujuan jahat, jelek, maksiat, syaitan mengiringinya sampai balik ke rumah. Nah kalau kita berdoa dengan doa yang seperti tadi, Allah bimbing pada kebaikan. Kalau tidak berdoa, ya sudah, ya, keluar rumah gak jelas, akhirnya maksiat, sampai pulang syaitan yang menyertainya. Penting apa enggak? Hal seperti ini sangat penting ikhwah. Karena kita butuh, jangan sampai kita keluar, ajal datang. Kalau kita untuk kebaikan, husnul khotimah. Kita keluar rumah, ajal datang, kita maksiat, na'udzubillah, su'ul khotimah. Yang kita tidak tahu kapan akan datang ajal. Maka ini penting buat kita selalu jaga, lindungi diri. Karena betapa pintarnya syaitan. Dan kembali, jadikan rumah itu untuk berzikir, berdoa, baca Quran, sholat sunnah, terutama bagi kita laki-laki. Rasulullah SAW sampaikan, kalau wanita jelas sholatnya, wanita afdol di rumah, istri kita, anak putri kita. Nah kita, beliau sampaikan dalam hadis, Rasulullah SAW ajarkan kepada kita untuk kita sholat sunnah di rumah, ya. Afdol, kata beliau, sholatun nafilah fil bait afdol min ayyi, ya, makanin akhar. Sampai beliau sampaikan sholat khairu sholatil mar'i fi baitihi ila sholatil maktubah. Sebaik-baik sholatnya seseorang itu sholatnya di rumahnya, kecuali sholat fardu, itu di masjid bagi laki-laki. Beliau sampaikan afdalus sholati sholatul mar'i fi baiti. Sebaik-baik sholatnya seseorang itu sholat di rumahnya, kecuali sholat fardu. Ini lebih afdal dari segalanya. Sholat sunnah di rumah, ya, rawatib qobla subuh, sebelum subuh kita sholat di rumah, sesudah zuhur, sesudah maghrib, sesudah isya, sholat di rumah. Badal jum'ah, sholat di rumah. Dan beda, kalau jum'ah, habis sholat jum'ah, kita sholat sunnah di masjid 4 rakaat 2 salam. Adapun kalau di rumah cukup 1 salam 2 rakaat. kalau Jum'ah. Dan kata beliau Rasulullah SAW, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau rumah kita dipakai untuk sholat sunnah, untuk baca Quran, untuk menghafal Quran, untuk belajar Quran, untuk berzikir kepada Allah, rumah akan bercahaya, berkilauan, sehingga akan tampak dari penduduk langit melihat ke bumi cahaya terpancar dari rumah kita, seperti halnya kita memandang langit, lihat bintang-bintang memancarkan cahaya. Adapun rumah yang tidak digunakan zikir kepada Allah, gelap kayak kuburan, tidak nampak. Dari langit tidak nampak. Siapa yang di langit? Para malaikat Allah. Melihat ke bumi, rumah fulan, fulan, fulan ini bercahaya, sedang rumah fulan, fulan gelap kayak kuburan, tak ada apa-apanya. Beda atau sama? Tentu beda ya ikhwah. Makanya digambarkan Rasulullah SAW, rumah yang dipakai zikir itu seperti ya cahaya terpancar dari kayak bintang-bintang. Mari gambarkan, dia hidup, sedangkan yang ada zikir di dalamnya kayak mati, gelap. Walaupun lampunya wah sudah tak bikin lampu sekian watt besar semua menyala, tetap gelap. Gelap karena apa? Tidak ada nur minallah, cahaya dari Allah tidak ada. Yang nampak itu kalau kita berzikir akan ada cahaya Allah berikan kepada kita. Karena memang Allah lah yang menyinari langit bumi semuanya. Nah, sinari rumah kita dengan cahaya zikir, baca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, haruskah kita khatam Quran satu hari? Tidak. Yang penting digunakan. Apalagi anak-anak kita belajar, pulang ke rumah, murojaah di rumah, nikmat ya ikhwah. Dengan sendirinya anak kita sudah murojaah, baca Quran, hafalan di rumah, itu sudah zikir. Dan itu termasuk zikrullahi akbar, zikir kepada Allah yang besar. Nah, ini langkah kedua dalam kita apa? Untuk menjaga rumah kita dan anak-anak kita agar aman dan selamat dari gangguan musuh, yaitu syaitan. Karena syaitan tidak tampak oleh mata kita, tapi pastinya ada. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah berikut untuk menjaga atau membenahi rumah kita adalah tidak luput dari upaya kita, yaitu husnu ikhtiyari zaujah. Kita harus tepat, benar, bagus dalam memilih istri. Sebab kesolehan wanita adalah pangkal kebaikan keluarga dan rumah tangga. Makanya beliau Rasulullah SAW tidak menafikan, engkau pilih cantiknya boleh, engkau pilih kaya boleh, ya, tidak dilarang oleh Nabi SAW. Seperti yang beliau sampaikan dalam hadis, tunkahul mar'ah di arba'in, wanita dinikah sebab empat perkara ini: jamaliha, cantiknya, lihasabiha, keturunannya, limaliha, hartanya, dan lidiniha, karena agamanya. Tapi beliau berpesan kepada kita, fatfar bidzatid din, utamakan oleh kalian wanita yang beragama, sebab dengannya engkau akan selamat, tidak akan menciderainya, tidak akan memukulnya atau mencacinya. Sebab beda wanita ngerti agama, solihah, taat kepada Allah, dengan yang tidak ngerti agama. Orang kalau tidak ngerti agama, tidak ada rasa takut kepada Allah, apalagi kepada anda suami. Kepada Allah saja dia tidak takut, berani durhaka kepada Allah, lebih-lebih pada suami. Ya, dia akan lebih berani. Tidak percaya, buktikan, silakan. Mohonlah kepada Allah kebaikan istri dan kebaikan anak. Ketika kita sudah menikah, mohon kebaikannya. bimbing mereka semua keluarga. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita memilih wanita cantiknya akan terfitnah kita. Terfitnah. Seakan-akan suami jadi budaknya nantinya. Karena saking cintanya, apa maunya dituruti, karena enggak mau kehilangan dia. Lama-lama engkau jadi budak. Dia beralih cintanya ke yang lain ketika engkau bangkrut. Engkau tidak berharta dan dihargai lagi oleh dia. Dengan cantiknya dia bisa ya cari lain. Hati-hati, fitnah. Kalau engkau ambil dia karena keturunannya, perhatikan keturunannya dari apa, bagaimana. Sebab beliau ingatkan kepada kita, tidak akan jauh anak itu dari orang tuanya, karakternya. Ibarat pepatah bilang, tidak mungkin jauh buah jatuh dari pohonnya, begitupun anak. Makanya beliau ingatkan kepada kita ya, untuk hati-hati. Iyakum hadra'uddiman. Hati-hati kalian, jangan sampai kalian mengambil hadra'uddiman. Apa maksudnya? An-nisa'ul hasna fiman batissu. Hati-hati kalian, jangan engkau ambil wanita karena cantiknya semata, tapi ini wanita cantik jelita hidup tumbuh di lingkungan jelek. Jangan ambil. Tapi dia bunga desa, dia tercantik di desanya, tapi desa itu jelek. Isinya penjudi, pemain, pemabuk dan yang lainnya. Hati-hati. Jangan ambil. Kenapa? Enggak ngerti agama. Tapi cantik, ya terserah kau. Nanti akan dibikin apa dirimu? Enggak percaya karena enggak ngerti agama. Kau ambil dia, subhanallah hadirin, hati hari-hari makan hati. Sakit hati dirimu. Dengar ucapannya, bentakan, cacian, apa yang kau rasakan? Enggak dihargai, dibentak, dicaci. Dirimu tidak ada harganya. Maka ambil keturunan yang baik, karena kebiasaan yang ada, tumbuh dia tabiat dari lingkungan yang ada di rumahnya. Kalau lingkungan rumahnya sudah biasa dengan adab baik, otomatis dia tumbuh dengan adab yang baik. Itu kemudahan bagimu mendidiknya. Itu rahmat dan rizkimu ya, mengambilnya. Maka ambillah itu. Kata apa? Beliau berpesan dalam hadis yang lain kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, la yattakhid ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Hendaknya kalian mengambil atau menjadikan hati-hati kalian untuk selalu syukur kepada Allah. Jadikan lisan-lisan kalian untuk selalu berzikir kepada Allah. Dan ambillah wanita solihah mukminah yang bisa membantumu urusan akhiratmu. Membantumu untuk urusan akhiratmu. Sehingga engkau lalai diingatkan, engkau salah dinasihati. Ya. Engkau pemimpin bisa dapatkan ya kemudahan di situ, seperti beliau Rasulullah SAW mudah memimpin istri-istrinya. Walaupun banyak istri beliau, semua mudah diarahkan dan mereka takut kepada Allah sehingga mereka tidak akan bantah. Terhadap suaminya tidak akan durhaka. Tapi biar satu, aduh hadirin, kalau enggak ngerti agama, berkelahi hari-hari, baku bantah setiap waktu, susah diatur, na'udzubillah. Hati-hati. Makanya bagaimana akan tenang dan tenteram hati suami kalau dapati istri macam ini. Sehingga beliau ingatkan kepada kita, langkah termasuk langkah pembenahan rumah adalah kita apa? Ketika memilih buat anak kita lah, kalau kita sudah, yang sudah punya istri tentunya, tinggal benahi istri agar menjadi wanita solihah. Karena beliau sampaikan, khairun nisaikum, sebaik-baik kalian itu wanita solihah. Yang mana ketika engkau perintah, idza amarta atau atska, dia akan taat padamu. Ya, ketika engkau perintah, idza nazarta, kau lihat dia, asaratka, dia akan selalu menyenangkan ya, salatka, dia akan selalu menyenangkan hatimu. Dan jangan lupa ikhwah barakallahu fikum, untuk menjaga agar tetap baik istri kita dan anak-anak kita, doa Rabbana hab lana min azwazina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Rabb kami, ya Allah, anugerahkan buat kami, istri-istri kami dan anak-anak kami, menjadi qurrata a'yun, yang menyenangkan hati, yaitu yang taat kepada Allah, taat ya kepada Allah Ta'ala, selalu jalankan perintahnya, mengikuti petunjuknya, itu menyenangkan. Subhanallah ikhwah barakallahu fikum. Anak soleh, solihah, tumbuh akan menyenangkan orang tuanya. Tapi anak durhaka waliyadu billah, tentunya akan bikin susah orang tua. Di dunia sudah susah, apalagi nanti di akhirat. Hati-hati, dia akan menjadi sebab bisa jadi engkau terseret ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi barakallahu fik. Dan beliau mengingatkan kepada kita, Rasulullah SAW, kenapa sih kita harus mengambil wanita solihah, atau kita mendidik istri menjadi solihah? Beliau mengatakan minas sa'adati mar'u, ya, al-mar'atu solihah, termasuk dari kebahagiaan itu ketika seorang memiliki istri wanita solihah. Taroha tu'jibka, ketika engkau memandang selalu membuatmu takjub. Masya Allah, ya, dipandang selalu, ya, menyenangkan, menakjubkanmu. Wataghibu fata'manha, ketika engkau tidak ada di sisinya, dia pun amanah menjaga dirinya, karena dirinya milikmu, menjaga hartamu dan anak-anakmu. Ya, fata'manha ala nafsiha wa malika, dia jaga dirinya, dia jaga hartamu, jaga anak-anakmu. Tapi sebaliknya, wa minas syaqawati almar'atu taraha tasu'uka, termasuk celaka, ya, sengsara seseorang kalau punya istri dipandang bikin jelek, bikin susah, ya, ditonton kok madei, nyebeli, blengeri. Nah itu bahaya, ini tanda-tandanya sengsara. Kemudian watah milisana alaika, ngomong, waduh, omongane ndak karuan, suarane kayak bledek, baru isine caci maki. Kira-kira enak di hati atau sebel di hati kalau istri seperti ini? Na'udzubillah. Ini beliau ya, Rasulullah SAW sampaikan, kalau kamu punya istri yang gak ngerti agama, begini jadinya. Ia dipandang gak nyenengi, ngomong, aduh, nyakiti hati. Wa in hibta anha lam ya'manha ala nafsiha, ditinggal, dia tidak amanah. Lah iya, ditinggal suaminya, datang laki-laki lain ke rumahnya, ndak bakalan anda seneng, mesti hati akan sedih. Itulah yang beliau sampaikan kepada kita. Makanya warrajulu salih ma'a zaujati salihah, ya, suami yang salih bersama istri salihah, itulah tonggak kebaikan dalam rumah. Walaupun rumah sederhana, tapi bapak ibunya salih salihah, subhanallah, anak-anak pun akan barokah, dapatkan barokah di dalamnya, menjadi baik semuanya. Ingat, kesolehan bapak itu nomor satu. Sebab sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran kisah yang sering kita mendengar, dari kisah Musa dan Khidir, ketika datang di satu kota, di situ rumah ada miring mau roboh dindingnya, sehingga beliau bangun berdua sampai kembali baik. Dan Nabi Khidir tidak minta upah, sampai Nabi Musa bertanya, andaikan kita minta upah, kan bisa kita untuk beli keperluan. Maka dijelaskan olehnya, kenapa sampai enggak minta upah, kerja keras begitu. Beliau katakan, wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah Wa kana abuhuma saliha. Adapun dinding yang kita bikin rumahnya ini, kita perbaiki ini rumah milik ya anak yatim dua-duanya. Karena bapaknya adalah orang yang saleh, maka Allah utus aku dan kau ke sini untuk bikin ini supaya terjaga. Di bawah rumah ini ada simpanan harta orang tuanya yang akan dikeluarkan nanti oleh Allah ketika anak ini dewasa. Hadirin, para ulama mengambil faedah dari ayat ini. Kalau kita sebagai bapak saleh, beriman, bertakwa, istri kita salihah, anak-anaknya akan dijaga, hartanya akan dijaga. Jangan khawatir, harta kita Allah yang jaga, anak-anak kita Allah yang jaga. Itu makanya ibarat buah gak jauh dari pohonnya, ibarat kacang keraso ninggal lanjaran, mesti kacang merambat ngikuti lanjaran nih. Dan itu anak pun tumbuh ngikuti wong tuane. Lah wong tuane ngidik agama bagus, ya anaknya tumbuh bagus, diarahkan bagus. Ya, walaupun terkadang ya kita akui, walaupun dikasih lanjaran kadang kan nyimpang. Dibalik nih, begitu anak kita dididik sudah sedemikian, kadang-kadang yo ada kalanya itu, maka arahkan lagi, kembalikan lagi, arahkan lagi. Jangan bosan, jangan putus asa, terus didik, bimbing. Tetap akan beda yang terarah terbimbing dengan yang dibiarkan. Makanya jangan lupa doa-doa yang seperti tadi dari awal langkah pembentukan anak, terus mendidik dan membentuk karakter anak. Sebab kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah afa abawahu ayuhawidanihi ayunasirani. Anak lahir semua di atas fitrah. Bapaknya, ibunya yang akan mendidik menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Pengaruh besar orang tua di situ. Taib ya fil barakallahu fikum, sampai langkah ini dulu untuk membenahan rumah kita masing-masing. Apa yang disampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, mengingatkan kelalaian kita, memperbaiki kekurangan kita. Yang sungguh banyak doa-doa yang kita belum hafal, belum terbiasa, maka biasakanlah, hafalkanlah. Karena ini penting untuk penjagaan diri dan keluarga kita di dunia dari gangguan syaitan, agar terjaga kelak dari api neraka. Inilah perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf bila khilaf dan kekurangan padanya. Semoga Allah jadikan ini ilmu bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.